Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. A'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Lum'atil Intiqad, yang pada pekan lalu kita sudah mengambil beberapa permasalahan, di antaranya adalah an-nafkhu fis-sur, tiupan sangkakala. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu meyakini bahwa nanti di akhir zaman akan ada dua tiupan, yang tujuan atau hikmah daripada tiupan pertama ini menjadikan semua yang ada di langit dan ada di bumi meninggal atau mati binasa, kecuali yang Allah izinkan tetap tidak binasa. Dan tiupan yang kedua, tiupan kebangkitan, yang dengan ditiupkannya sangkakala tersebut semua makhluk dari manusia pertama hingga manusia terakhir dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua yang pernah dia kerjakan ketika di dunia. Ad-dunia tempat menanam dan di akhirat adalah tempat untuk menuai. Segala apa yang kita tanam di dunia ini dari kebaikan dan keburukan, dari amal soleh ataupun kejahatan, pasti akan ada hisabnya di akhirat nanti. Oleh karena itu, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bersemangatlah di dalam beramal soleh, karena sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini, pasti akan mendapatkan balasan yang terbaik, balasan sesuai dan setimpal dengan apa yang telah kita kerjakan di dunia. La tahqiranna syai'an ma'rufan walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah meremehkan kebaikan, jangan pernah merendahkan kebaikan meskipun sekecil apapun. Karena ya, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, meskipun hanya sekedar senyum dengan saudaramu. Tabassumu kali akhika shadaqah, senyum untuk saudaramu adalah shadaqah. Maka jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya sekedar senyuman untuk saudaramu. Kenapa? Karena amalan, meskipun itu kecil, namun jika itu dilakukan oleh seorang hamba dengan penuh keikhlasan, maka bisa mendatangkan kemanfaatan yang besar untuknya di akhirat nanti. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, bahwa di akhirat, ya, ada seorang laki-laki yang dahulu dia memotong tangkai suatu pohon, yang pohon itu mengganggu kaum muslimin di dunia. Fadakhala jannah. Disebutkan di dalam hadis kanat fid dunya syajaratun tu'dzil mu'minin. Dahulu di dunia ada sebuah pohon atau sebatang pohon yang mengganggu kaum muslimin. Faja'a rajulun faqata'aha aw faqata'ahu. Kemudian datang seorang laki-laki dan memotong tangkai atau dahan yang mengganggu kaum mukminin. Pada khalal jannah, lalu dia masuk jannah. Subhanallah, amalan yang ringan, menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan gangguan dari kaum muslimin, menjadi sebab masuknya jannah, ya, yang semua orang pasti mengharapkan syurga. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu kejadian setelah dibangkitkannya manusia pada hari kiamat. Setelah dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, berkatalah muallif, wa yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla buhma. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan hufatan. Mana hufah? Tidak beralas kaki. Uratan, bertelanjang. Tidak ada sehelai benang pun di tubuh mereka. Mereka betul-betul dibangkitkan seperti mereka dilahirkan oleh ibunya. Tidak pakai sendal, tidak beralas, tidak berpakaian. Ghurla, dalam keadaan belum dikhitan. Persis seperti saat kita dilahirkan oleh ibu kita. Tidak beralas, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Qala fa yaqifuna fi mauqifil qiyamah. Kemudian mereka berdiri di mauqifil qiyamah. Tempat yang memang sudah Allah siapkan untuk berkumpulnya seluruh makhluk. Dari makhluk pertama hingga makhluk terakhir. Hatta yashfa'a fihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap berada di padang mahsyar. Di ardil mauqif. Sampai Nabi Muhammad memberikan syafaat untuk manusia. Disebutkan dalam hadithul uzma, syafaatul uzma. Hadis tentang syafaat uzma, syafaat besar. Ini syafaat khusus buat Rasulullah. Tidak ada seorang pun dari Nabi yang mempunyai syafaat ini. Yaitu syafaatul uzma. Syafaat yang pertama kali diberikan untuk manusia. Yaitu syafaat agar mereka dihisab. Mereka menunggu di padang mahsyar dengan waktu yang sangat lama. Dengan keadaan yang sangat sulit saat itu. Matahari didekatkan hanya 1 mil dari atas kepala manusia. Bayangkan. Sekarang yang jutaan mil di atas kepala kita panasnya sudah luar biasa. Ketika di padang mahsyar matahari didekatkan dengan hanya jarak 1 mil dari atas kepala manusia. Mereka menunggu dengan waktu yang sangat lama. Dan sebagaimana yang kita ketahui, 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Subhanallah, 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Bayangkan, andai 1 hari saja kita menunggu di akhirat, kalau kita dibayangkan dengan kehidupan dunia, seperti 1000 tahun kita menunggu. Ya subhanallah. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah, agar diberikan keringanan, diberikan kemudahan hisab, diberikan naungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada hari itu tidak ada naungan, kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwah sekalian bisa melihat atau merujuk kepada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang mereka tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, silakan dirujuk. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada 7 golongan di situ. Juga disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa yang akan menjadi naungan seorang hamba pada hari itu adalah sedekahnya. Di antara yang akan menjadi naungan bagi seorang hamba pada hari itu adalah sedekahnya. Dzillul mar'i yaumal qiyamah sedaqatuhu. Bahwa naungan seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sedekahnya. Maka sedekah yang kita infakkan di jalan Allah ikhlas karenanya, betul-betul mengharapkan pahala dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah itu akan menjadi sebab naungan pada hari kiamat yang akan menaungi diri kita dari panasnya matahari yang sangat dekat ketika itu. Apalah artinya harta yang kita tumpuk, Harta yang kita kumpulkan sekarang sama sekali tidak bisa menolong. Tidak berarti untuk kita. Kecuali yang kita keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita infakkan di jalan Allah. Kita gunakan untuk kebajikan. Sebaliknya harta yang hanya ditumpuk. Itu semua juga akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Untuk apa hartamu dihabiskan? Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran sebagai celaan. Alladzi jama'a mala wa'addadah. Mereka yang kebiasaannya suka menghitung-hitung uang, mengumpul-ngumpul uang. Ya. Alladzi jama'a mala wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengira hartanya akan kekal. Mereka mengira hartanya tidak akan binasa. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali 'alal afidah. Dan seterusnya. Naam. Bahwa harta itu tidak akan berguna. Dan hari itu pasti mereka akan mendapatkan pertanyaan. Bahwa ditanya semua atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Naam. Maka ansahu nafsi wa iyyakum. Hendaknya kita memanfaatkan masa mampu kita. Masa kaya kita. Untuk bersedekah. Untuk berinfak. Yang mudah-mudahan itu menjadi sebab naungan di hari kiamat. Untuk kita dan keluarga kita. Kemudian. Hatta yashfa'a fihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sampai ya manusia tetap berdiri di padang mahsyar. Sampai Nabi Muhammad memberikan syafaat. Manusia saat itu datang kepada Adam. Kepada Nabiullah Adam. Meminta syafaat. Nabi Adam uzur. Ya, manusia datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar, isfa' lana. Wahai Adam, engkau bapaknya manusia. Berikanlah syafaat kepada kami. Nabi Adam uzur. Beliau mengatakan bahwa Rabbku telah murka kepadaku. Dengan kemurkaan yang tidak diberikan kepada seorang pun selain aku. Dan aku telah dikeluarkan dari jannah. Nabi Adam uzur. Angkat tangan, tidak bisa memberikan syafaat. Manusia datang kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, anta awal rusul. Engkau rasul pertama, ya Nuh. Isfa' lana, berikan kami syafaat. Nabi Nuh pun uzur. Datang kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, anta abul anbiya. Engkau bapaknya para nabi. Karena memang banyak nabi yang terlahir dari keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Datang ke Nabi Musa. Nabi Musa uzur. Enggak mampu. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun demikian uzur. Enggak mampu. Hingga kemudian datanglah kepada Nabi Muhammad. Dan beliau menjawab, analah saya yang akan melakukannya. Kemudian Nabi Muhammad bersujud dengan sujud yang sangat lama. Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta agar diberikan syafaat sehingga memberikan syafaat kepada manusia ditegakkan hisab. Karena manusia saat itu sudah sangat berat keadaannya. Ada yang ditenggelamkan dengan keringat sampai selututnya, semata kakinya, selututnya, sepinggangnya, bahkan tenggelam dengan keringatnya. Maka Nabi Muhammad berdoa kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Meminta agar segera ditegakkan hisab. Itu belum tegakkan hisab. Baru permohonan, ya Allah, segera tunaikan hisab. Barulah terdengar suara dari langit. Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Angkat kepalamu, wahai Muhammad. Isfa' tu syafa'. Berikanlah syafa'at. Niscaya akan diberikan syafa'at. Barulah saat itu, Nabi Muhammad SAW memberikan syafa'at kepada seluruh manusia. Dan mulai ditegakkan hisab. Dan syafa'at ini khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian setelah diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad atas izin Allah, wa yuhasibuhumullahu tabaraka wa ta'ala, barulah Allah menghisab mereka, amalan kebaikan dan keburukan mereka dihisab. Wa tunsabul mawazin, ditegakkanlah timbangan, diadakan timbangan untuk menimbang amalan-amalan yang mereka kerjakan dari kebaikan dan keburukan. Watun syarud dawawin, setelah ditimbang, kemudian mereka akan mendapatkan hasil, mendapatkan catatan kitab daripada perbuatan yang telah mereka kerjakan di dunia. Watatayarus suhuful a'mal ilal aiman wasyama'il, catatan tersebut berterbangan, mendatangi pemiliknya. Ada yang datang kemudian dari sisi kanannya, Ada yang datang dari sisi kirinya, tergantung amalan yang mereka kerjakan di dunia. Ketika dia adalah seorang yang beriman, seorang yang soleh, maka catatan itu akan datang dari arah kanannya dan diterima dengan tangan kanannya. Sebaliknya orang-orang yang kafir, musyrik, fajir, kitab tersebut akan datang dari arah kiri, diterima dengan tangan kirinya atau diterima dengan tangan kiri tapi dari arah belakang mereka. Iyadzan billah. Kemudian berkatalah orang-orang yang mendapatkan catatan di tangan kanan diabadikan di dalam Al-Qur'an, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan tersebut dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Niscaya mereka akan mendapatkan hisab yang mudah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan catatan kebaikan, catatan amalan dengan tangan kanan dan dari arah kanan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, mereka kembali kepada keluarga mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia telah mendapatkan catatan perbuatannya dengan tangan kanannya. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhuhri. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan itu dari tangan kirinya atau dari belakangnya, fasaufa yad'u thubura, mereka justru mendoakan kecelakaan pada dirinya. Celaka saya. Ya, mendapatkan catatan dari arah kiri, dengan tangan kiri atau dari arah belakang. Wa yasla sa'ira, kemudian mereka masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Al-Insyiqaq ayat 7-12. Ya subhanallah. Perjalanan kita masih sangat panjang. Kita baru mencapai atau menjalani dua marhalah. Marhalah di rahim ibu dan yang kedua marhalah di dunia. Masih akan ada alam barzah. Masih akan ada hisab, masih akan ada penerimaan kitab, masih akan ada perjalanan, ya, menempuh sirat, jembatan yang mengarah kepada jannah yang di bawahnya dihadapkan di bawahnya neraka jahannam. Nah, maka perjalanan kita masih panjang. Man arafa bu'da safari ista'adda, siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan maka dia akan bersiap. Maka persiapan untuk mendapatkan itu semua adalah tentu dengan amalan soleh. Itu adalah sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Man arafa bu'da safari ista'adda, siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan maka dia pasti akan bersiap. Seperti hanya kita ketika mau melakukan perjalanan panjang. Dari Banten ke Jawa misalnya. Sekian hari saya akan tinggal di sana. Maka tentu membawa banyak bekal. Dari bekal pakaian, bekal uang dan lain sebagainya. Membutuhkan banyak bekal. Apalagi kalau perjalanan ke akhirat yang gak akan kembali. Perjalanan yang abadi akan terus kita jalani tanpa kembali. Kalau ke Jawa mungkin sebulan dua bulan balik lagi. Sudah kembali lagi ke tempat asalnya. Tetapi kalau sudah meninggal dunia, maka terus perjalanan itu yang akan kita tempuh dan tidak akan pernah kembali untuk menambah bekal. Maka sekarang inilah kesempatan kita untuk menambah bekal akhirat nanti. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dapat saya sampaikan dari pembahasan Lum'atul I'tiqad. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini menjadikan kita lebih bersemangat untuk beramal soleh. Karena kita mengetahui bahwa perjalanan kita masih sangat panjang dan masih sangat butuh kepada pahala dan bekal akhirat. Wallahu taala a'lamu bisawab.